Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Qala Abu Ubaidah fi qawlihi ar-Rahmanu ala al-Arsy istawa. Qala ala qala wa taqulul Arab istawaitu fawqad dabbah. واستويت فوق البيت كمل واصل وقال غيره استوى أي استقر واحتج بقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى أشده ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد قال ابن عبد البر واستواء والاستقرار في العلو وبهذا خطبنا الله تعالى في كتابه فقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وقال تعالى واستوت على الجودي وقال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال الشاعر فأوردتهم ماء في فاء فقرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وراء الإخوة حفظكم الله kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah yang jumlah halamannya 600 halaman lebih hanya membahas tentang istiwa Allah Jalla wa'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya bersemayam di atas arasnya. Inilah isi kitab ini. Beliau mendatangkan Al-Imam Muqayyim, ijma' umat, kesepakatan umat dari masa ke masa, kemudian perkataan para nabi, perkataan para perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para imam yang empat, semuanya mereka menyebutkan Allah Tuhan yang maha tinggi di atas arasy-Nya bersemayam. Sebagai bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Ahlul Kalam yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Ya. Kita berada pada halaman 208 dari kitab kita ini. وقال أبو عبيدة في قول الرحمن على العرش استوى berkata Abu Ubaidah pengarang kitab Majazul Quran ketika menafsirkan makna الرحمن على العرش استوى Tuhan yang Allah bersemayam di atas arasy-Nya قال على makna استوى على makna على di atas atau meninggi di atas قال وتقول العرب استويت فوق الدابة orang Arab berkata استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت aku di atas tunggangan aku di atas rumah itu makna استوى وقال غيره sebagian orang-orang berkata استوى أي استقر makna استوى adalah استقر berketetapan itu maknanya tak goyah tetap واحتج بقوله تعالى selain daripada Abu Ubaidah ini mengatakan istawa bermakna istaqarra berdasarkan berargumen dengan firman Allah walamma balagha ashuddahu wastawa ya tatkala dia telah mencapai usia yang tetap ya itu usia dewasa balagha ashuddah ketika dia telah mencapai usia dewasa wastawa sempurna kedewasaannya tetap ya, tidak sebagaimana anak-anak. Jadi makna istawa, istaqarra, berketetapan. Ai intaha syababuhu wastaqarra. Ya, habislah masa kanak-kanaknya dan telah menetaplah masa dia menjadi pemuda. Falam yakun fi syababihi mazid. Tak ada lagi tambahan pada bagian dari masa mudanya. Selesai. Qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wal istiwa'u al istiqraru fil 'ulu. Al istiwa' bahasa Arabnya, al istiwa' bermakna al istiqraru fil 'ulu, berketetapan di atas. Wa bihadha khatabana Allah Ta'ala fi kitabih. Dengan itulah Allah berdialog kepada kita dalam kitabnya. Faqala, Allah berfirman, litastawu 'ala dhuhrihi, agar kalian berketetapan di atas tunggangan-tunggangan tersebut, di atas punggung-punggung unta, punggung-punggung keldai, punggung-punggung kuda. Thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idha stawaitum 'alaihi. Kemudian kalian mengingat alangkah besarnya nikmat Tuhan kalian yang memudahkan kalian untuk dapat, ya, berada di atas punggung-punggung tunggangan tersebut. Nikmat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tundukkan untuk kita hewan-hewan besar. Betapa besarnya unta, mau sampai 2 meter, 3 meter panjang lehernya, tunduk kepada manusia. Dikuasai manusia. Ya. Anak-anak naik di atasnya, dipukul-pukul dia tak membantah. Allahu Akbar. Kuda pun demikian, betapa kuat-kuatnya. Ya, agar kalian mengingat nikmat Tuhan kalian terkala kalian berada di atasnya. Inilah makna istawa ala. Ya. Maka kita bersyukur di atas kendaraan yang sekarang kita nikmati ini. Walaupun dia bukan kuda, kuda besi, tapi kita harus syukuri. Ya, kadang kaki dua, ya, kadang kaki empat. Alhamdulillah, nikmat. Syukuri. Di atasnya kita dapat berjalan ke mana kita mau. Ya. Ini makna istawa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wastawat 'alal judi. Menceritakan kapal Nabi Nuh. Kemudian setelah kering seluruhnya air di bumi ini, wastawat 'alal judi, mendaratlah kapal itu di atas gunung Al-Judi. Jadi makna istawa di atas. Ya. Wa qala ta'ala fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki. Allah berfirman, berkata kepada Nabi Nuh, jika engkau wahai Nuh ya telah berada di atas bahtera engkau bersama orang-orang yang beriman denganmu, ya, maka katakan bismillahi majreha, dengan nama Allah berlayarnya kapal ini. Ini makna istawa, berketetapan di atas. وقال الشاعر فأوردتهم ماء بفيفاء فقرة قفرة. Ya, aku menggiring mereka ke suatu tempat yang padanya ada oase di tanah yang tandus. وقد حلق النجم اليماني فاستوى. Padahal ketika itu bintang yang terbit dari arah Yaman telah meninggi. فاستوى bermakna meninggi di atas. وهذا لا يجوز أن نعم اقرأ وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى لأن النجم لا يستولي وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد. Ketika penyair menyebutkan hal ini, tak boleh seorang pun dapat menafsirkan istawa, meningginya bintang ini, dengan bimana istaula, menguasai, ya, لأن النجم لا يستولي, karena bintang tak pernah menguasai. Ya, jadi maknanya bukan menguasai, meninggi. Bukan makna istawa sebagaimana ungkapan para ahli kalam, Allah menguasai aras. Ya, thumma istawa 'alal ars, kemudian dia menguasai aras. Berarti kalau kemudian dia menguasai aras, aras itu sebelumnya bukan dikuasai Allah, kemudian barulah Allah menguasainya. Jadi siapa yang menguasai aras sebelumnya? Kok diartikan istaula, istawa bermakna istaula, menguasai. Kemudian apa beda antara aras dengan seluruh makhluk lainnya? Ya, kalau andai kata istawa bermakna istaulah menguasai. Allah juga menguasai seluruh makhluk. Tak ada beda. Tak ada kebesaran aras keagungannya. Padahal aras adalah makhluk yang begitu agung, begitu besar. Ya, maka tak benar ungkapan ahlul kalam istawa bermakna istaulah. Menguasai aras, tapi bersemayam, meninggi di atas aras. Naam. Wa qad dzakara an-nadru ibnu Syamilin wa kana thiqatan ma'munan jalilan fi ilmi diyanati wal lughati. Qala hadatsani al-Khalil wa hasbuka bil Khalil. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-A'rabiyya wa kana min a'la wa kana min a'lami ma ra'aitu. Fa idha huwa 'ala sathin fasallamana fardun 'alaina as-salam. Faradda alaina salam wa qala lana istawu fabakina mutahayyirina wa lam nadri ma qal fa qala lana arabiyun ila janbihi innahu amarakum an tartafa'u fa qala an tartafi'u fa qala al khalil huwa min qawlillahi ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan fasu'idna ilaihi. Waqad dhakara an-Nadhr ibn Syamil atau Syumail, ada seorang bernama Nadhr bin Syumail menyebutkan satu kisah tentang makna istawa ini apa, bagaimana orang Arab mengetahuinya. Wa kana thiqatan ma'munan jalilan fi ilmi ad-diyanati wal-lughah. An-Nadhr ini adalah orang yang memiliki kapasitas handal, dipercaya dalam ilmu tentang agama-agama dan ilmu tentang bahasa. Qala hadatsani al-Khalil, dia berkata, ya, An-Nadhr bin Syamil berkata, suatu hari al-Khalil berkata kepadaku, wa hasbuka bil Khalil. Al-Khalil ini mungkin ahli bahasa, cukuplah bagimu al-Khalil ini. Qala ataitu Aba Rabi'ah al-A'rabi, aku pernah mendatangi seseorang berkunyah Abu Rabi'ah, dan dia adalah orang Arab Badui. Orang Arab dahulu terkenal kefasihan dalam bahasa Arab. Karena itulah dalam menafsirkan Quran, tatkala kita tak menemukan tafsir daripada Quran, tidak pula dari perkataan Nabi, tidak pula daripada perkataan para sahabat maupun tabi'in, kita merujuk terkadang kepada makna Quran dari sisi bahasa. Untuk memahami makna tersebut, kita terkadang harus merujuk kepada syair-syair orang-orang jahiliyah. Ya. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah turunkan Quran dengannya. Untuk memahaminya butuh bahasa asal, yaitu Arab. Yang masih terpelihara orang-orang Arab, ya. Badui, Arabi, mereka masih benar-benar menguasai bahasa Arab yang fusha, karena tidak bercampur dengan umat yang lain. Jadi dapat dijadikan sebagai hujah. Maka Al-Khalil berkata, aku pernah mendatangi Abu Rabi'ah. Dia orang Arab Badui. Jadi Arab Badui itu terkenal bahasa fasihnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah ketika kecilnya harus terlebih dahulu, ya, diasingkan belajar bahasa Arab yang fushah di suku Hudzail. Ya, karena mereka masih menjaga kefasihan bahasa. Maka dia berkata, aku datang kepada Abu Rabi'ah al-Arabi, wa kana min a'lami ma ra'ait, dialah orang yang paling berilmu kulihat. Fa idza huwa 'ala sathin, laki-laki ini Abu al-Arabi ini di atas Abu Rabi'ah ini di atas atap rumahnya. Orang-orang Arab atap rumahnya dapat dinaiki. Rumahnya petak-petak, tidak seperti kita. Ya. Maka Abu Rabi'ah ini sedang ada di atas atap rumah. Fasallamna, kami melihat dia di atas, kami pun mengucapkan kepadanya salam. Faradda alaina salam, dia menjawab salam kami. Kami dibawa dia di atas. Wa qala lana, dia berkata kepada kami, istau. Istau. Ya. Fa baqina mutahayyirina wa lam nadri ma qala. Apa kata Abu Rabi'ah ini? Ya. Apa kata Al-Khalil? Fabaqina mutahayyirin. Kami pun kebingungan apa makna istawu. Ya, La nadri ma qala. Apa maksudnya istawu? Istawa, bahasa Arab kalau satu orang istawa. Ya, kalau banyak istawu. Istawi. Istawi. Ya, istawiya, istawu. Artinya ya, kami tak paham maknanya apa. Faqala lana a'rabiyyun ila jambihi, maka ada seorang Arab sepertinya. A'rabi badui, di sampingnya berkata, innahu amarakum an tartafi'u. Maksudnya kalian naik ke atas. Tartafi'u, menaiki rumah ini. Faqala al-Khalilu, maka berkatalah al-Khalil, huwa min qaulillah. Perkataan itu ya mirip dengan apa yang Allah katakan dalam Quran. Bahasanya sama. Thumma istawa ilas sama. Ya. Thumma istawa ilas sama iwahya dukhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ya naik, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan langit. Ketika itu langit masih dalam bentuk uap. Ya. Fasa'idna ilahi, barulah kami paham. Maksudnya kami disuruh naik. Jadi mana istawa? Di atas. Naik ke atas atap ini. Naam. Qala wa amma man nazza minhum bi haditsin yarwihi Abdullah bin Dawud al-Wasiti an Ibrahim ibni Abdus Samad an Abdul Wahhab ibni Mujahid an abihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Qala istawla 'ala jami'i ala jami'i bariyatihi fala yakhlu minhu makanun. Kamil. Fal jawab anna hadha hadithun munkarun ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa naqalathu majhuluna wa naqalathu majhuluna wa du'afa. Fa amma Abdullah ibn Dawud al-Wasiti wa Abdul Wahhab ibnu Mujahid fadha'ifani wa Ibrahim ibnu Abdul Samad majhulun la yu'raf wa hum la yaqbaluna akhbar al-ahadi al-adul fa kaifa yasugu lahum al-ihtijaju bi mithli hadha min al-hadithi law aqalu wa ansafu ama sami'u Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, baik. Ada orang-orang yang mencari-cari dalil bahwasanya istawa ala arsy bermakna ia menguasai, dari perkataan Ibnu ya Abbas. Dan ini mereka sebarkan. Kata mereka tafsir Ibnu Abbas menafsirkan istawa bermakna istaulah. Dan Ibnu Abbas seorang sahabat, tafsirnya hujjah. Ternyata riwayat tersebut tak sahih. Inilah Imam Al-Jauzi rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi membantah. Wa amma man nazagha minhum bi haditsin yarwihi Abdullah ibn Daud al-Wasiti an Ibrahim ibn Abd as-Samad an Abdul Wahhab ibn Mujahid an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawli ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa qala istawla 'ala jami'i bariyatihi fala yakhlu minhu makan. Adapun orang yang berpatokan bersandar dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Daud al-Wasiti dari Ibrahim bin Abdul Samad, dari Abdul Wahhab bin Mujahid, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bersemayam di atas arasnya Tuhan yang Maha Pemurah, qala, berkata Ibnu Abbas, istaula, makna istawa istaula, menguasai, ala jami'i bariyatihi, menguasai seluruh makhluknya. Fala yakhlu minhu makan, tak ada tempat kecuali dikuasai Allah SWT. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan istawa bermakna istaula. Sayangnya hujah ini terpatahkan. Kenapa? Fal jawabu anna hadha hadithun munkar. Hadis yang mereka jadikan landas ini adalah hadis yang munkar. Hadis munkar dalam bahasa ilmu hadis adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, yang lemah hafalannya, yang mana riwayat tersebut menyelisihi riwayat orang-orang yang terpercaya. Inilah namanya hadis mungkar. Ya, diingkari oleh orang. Kenapa? Apa ini riwayat berbeda dengan riwayat orang-orang yang thiqat, udul, terpercaya. hadisnya namanya mungkar, dan ini bagian daripada hadis dhaif. Jadi hadis ini adalah hadis yang mungkar ala Ibn Abbas. Ya, mungkar diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa naqalatuhu, para penukilnya majhulun, orang-orang tak dikenal. Dalam ilmu hadis, syarat hadis menjadi dikenal, perawinya harus orang yang dikenal sebagai perawi hadis. Dan di antara sebab hadis menjadi lemah karena perawinya adalah laki-laki yang majhul. Makna majhul tak dikenal. Definisi tak dikenal adalah seorang perawi yang tak memiliki hadis riwayat kecuali satu atau dua saja. Ya, menunjukkan dia bukan ahlinya. Ya. Maka dikatakan tak dikenal, majhul. Ya. Karena perawi-perawi hadis itu adalah orang-orang yang dikenal keadalannya, keadilannya, kesiqotannya, terpercaya, adil, hafalannya baik, terkenal. Ini orang tak dikenal. Bagaimana jika antum disampaikan seorang berita, antum tak kenal dia, terima atau enggak? Tak kenal dia, terima? Datang seorang, nih besok presiden mau datang ke Sabilun Najah. Kata siapa? Adalah. Percaya. Kenapa tak percaya? Dari mana kau dapat? Sayangnya dalam dunia medsos, kita paling senang menyebarkan berita yang tak dikenal siapa perawinya. Namanya hoax, hoax. Nah, itulah kerja kita. Jadi hadis-hadis antum ini kok dalam ilmu hadis tertolak semuanya. Kenapa perawinya majhulun, tak dikenal? Ya, kuburan Nabi mau dibongkar, macam-macam. Ya, itu disebarkan. Karena banyak perawinya para pendusta, orang-orang Rafidah. Ya. Jadi ini hadis perawinya majhulun, wa du'afa. Orang-orang yang tak dikenal, rata-rata mereka adalah du'afa, orang-orang yang lemah. Lemah dalam ilmu hadis bukan lemah fisiknya, lemah hafalannya. Ya, banyak salahnya. Fa amma Abdullah bin Daud Al-Wasiti, mulailah Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan siapa perawi hadis ini. Adapun perawi bernama Abdullah bin Daud Al-Wasiti wa Abdul Wahhab Ibnu Mujahid fa dha'ifan. Kedua perawi ini lemah. Wa Ibrahim bin Abdul Samad majhulun la yu'raf. Adapun perawi bernama Ibrahim bin Abdul Samad tak dikenal. Ya. Wa hum la yaqbaluna akhbar al-ahad. Herannya orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan semacamnya menafikan Allah di atas. Mereka berkata tak menerima akhbarul ahadil udul. Kalau andai kata ada hadis perawinya tak banyak, mereka semua terpercaya, mereka tak terima hadis ini. Bila ya dalam perkara-perkara akidah. Sebagaimana ya sebagian kelompok-kelompok yang meniru gaya mereka. Ya. Hizb ut-Tahrir tak menerima hadis yang ahad dalam bab akidah, kata mereka harus hadis yang tak boleh ada ahad, mutawatir. Ini dari orang-orang Mu'tazilah mereka ambil. Kata mereka yang namanya perkara akidah tak boleh dengan perawi ahad. Padahal dalam ilmu hadis, walaupun perawinya ahad, perawinya sedikit, satu, dua, tiga, tapi dari pangkal sampai ke atas semua perawinya sahih, periwayatannya benar, terpercaya, tak terputus, diterima. Sebagaimana hadis innamal amalu binniyat, itu hanya satu perawinya, Umar bin Khattab dari sahabat Nabi, tak ada yang lain. Di bawahnya pun satu, baru setelah itu berkembang. Tapi hadis dalam Sahih Bukhari. Mereka tak konsisten. Kata mereka, ya, kami tak terima hadis-hadis yang sahih menurut kalian jika jalannya ahad. Makna hadis ahad adalah hadis yang perawi yang meriwayatkannya tak banyak. Satu, dua, tiga setiap tingkatan. Kebalikan daripada ahad adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang perawinya banyak orang. Dari tiap tingkatan ramai yang meriwayatkannya. Ya, didengarkan oleh orang banyak. Seperti hadis man kadzdzaba alaihi muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku hendaklah mengambil tempat di neraka. Hadis ini 70 lebih sahabat meriwayatkannya. Di jalur periwayatan pada level yang pertama, kedua lebih banyak, ini namanya mutawatir. Dan hadis mutawatir ini jumlahnya sedikit sekali, ya, karena Nabi tidak terus-menerus berbicara di hadapan orang banyak. jumlahnya sedikit, ya. Maka Ahlussunnah mengatakan meski tidak mutawatir selama perawinya thiqat, terpercaya, adil, tak terputus, ya, tak ada cacat pada matannya diterima. Jadi mereka mengatakan kami tak terima hadis jika ahad, meski perawinya udul. Kata Ibnu Qayyim, fa kayfa yasughu lahum al-ihtijaj bimithli hadza min al-hadis. Tapi kenapa mereka menggunakan hadis yang dhaif ini dalam berhujjah untuk menguatkan pendapat mereka? Makna istawa bermakna istaulah. Kau pakai hadis dhaif. Begitulah ciri-ciri ahlu bid'ah. Supaya kuat semua dipakainya. Hadis apapun, hadis antu belau pun dipakainya. Pokoknya hadis. Ya. Lau aqalu ansafu, sekiranya mereka jujur, fair, berakal, tak mereka gunakan hadis ini. Ama sami'u Allah subhanahu wa ta'ala haitsu yaqul. Tidakkah mereka mendengar tatkala Allah berfirman, ya, wa qala fir'aun ya hamanu bni li sarha la'alli ablughu al-asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Tidakkah mereka mendengar Allah berfirman, berkatalah Fir'aun, wahai Haman, siapa Haman? Menteri Fir'aun, pembantu Fir'aun, wahai Haman, ibni li sarhan, buatkan untuk saya tiang, tower, tinggi-tinggi. La'alli ablughul asbab, aku mau ke langit. Asbab as-samawat, biar kulihat pintu-pintu langit. Fa'attali ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa yang dikatakannya di atas. Wa inni la'adhunhu kadhiba, sungguh aku yakin Musa itu berdusta. Musa ditanya Firaun tentang Tuhannya, kata Musa di atas. Kata Firaun, Haman, buat tiang tinggi-tinggi, mau kulihat mana Tuhan Musa. Siapa yang mengingkari di atas? Siapa yang mengingkari Allah di atas? Firaun. Jahmiyah itu cicit moyang daripada Firaun. Mengingkari Allah di atas. Subhanallah. Tapi Ustaz, gelarnya tinggi-tinggi Ustaz, LCMA, doktor. Tak peduli, cicit Jahmiyah. Tak ada satu pun sahabat yang mengatakan dengan riwayat yang sahih Allah bermakna istawa, bermakna istawalah menguasai. Tak ada. Subhanallah. Ya, ini yang benar, ini yang hak. Meski mungkin di medsos tak banyak ini. Di medsos kebalikan yang banyak tersebar. Tapi ini yang hak. Subhanallah. Dari mana kita katakan hak? Sudah berapa banyak kita lewatin. Berapa banyak ayat, hadis, perkataan Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Ya. Fadalla ala anna Musa alaihi salatu wassalam kana yaqulu ilahi fis sama. Ayat ini menunjukkan Musa berkata kepada Firaun ketika ditanyakan Tuhan mana? Tuhanku di atas. Wa Firaunu yadhunnu kadhiba. Kata Firaun, engkau pendusta. Yang mengingkari Allah di atas Firaun. Dia mengatakan Musa pendusta. Subhanallah. Orang-orang sekarang yang mengatakan siapa yang mengatakan Allah di atas bersemayam, mereka musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassimah, menganggap Allah bagikan makhluk dan seterusnya. Ya, padahal yang mengatakan Allah di atas arsy bersemayam bukan kita. Siapa? Allah sendiri. 7 ayat berulang. Tak mampukah Tuhan Allah menafsirkan ini dengan apa yang mereka inginkan supaya kita tak tersesat menurut klaim mereka? Rupanya Allah enggak mampu. Ini ayat teka-teki. Mereka yang nafsirkan, kata mereka, kita tak paham maksud nafsirannya. Yang paham mereka. 7 ayat Rasulullah SAW tak mampu menjelaskan kepada kita. Hai hamba-hambaku, mana istawa ini? Bukan maknanya bersemayam, hati-hati kan tersesat. Maknanya menguasai. Tak mampu Tuhan Allah? Tak mampu? Subhanallah. Pasti mampu jika itu yang benar. Allah tak ingin kita tersesat dengan Quran. Quran ini petunjuk hidayah, hudan linnas. Andai kata dalamnya ayat ada yang tak dipahami oleh manusia, subhanallah, menjadi fitnah bagi manusia, membuat manusia kufur, membuat manusia keluar daripada Islam, subhanallah. Berarti Quran tak benar sebagai hidayah, tak benar sebagai petunjuk. Dan itulah perkataan ahlul kalam. Kata mereka yang memahami Quran secara zahir dapat keluar daripada Islam. Jadi bagaimana pemahamannya? Pemahamannya bukan seperti itu, bukan secara zahirnya, tapi ada makna yang tersirat. Subhanallah. Siapa yang tahu? Hanya kami yang tahu. Para nabi tak tahu mereka. Para sahabat tabi tak tahu. Kami yang lebih tahu. Karena itulah mereka mengatakan as-salafu aslam. Ya, salaf lebih selamat. Wal khalafu a'lamu ahkam. Tapi yang datang belakang generasi khalaf lebih berilmu, lebih mengerti, lebih bijaksana. Itu kata mereka. Ana ketika di pesantren ada kitab, ya, Ad-Dinul Islami tahun keempat. Ini perkataan an hafal sampai sekarang di pesantren. As-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Sampai sekarang tak bisa ana hapuskan perkataan itu. Ya, tapi ketika itu kita tak paham-paham kali. Kita anggap semua kitab itu tak pernah salah. Setelah kita belajar, ya Allah, ini menunjukkan mereka menyepelekan, mengecilkan peran Rasulullah, para sahabat tabi'un, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Menganggap mereka tak punya ilmu. Ya, subhanallah. Wa qala asy-sya'iru, berkata penyair, fa subhana man la yuqaddiru al-khalqa qadru. Maksudnya Tuhan yang tak mampu makhluk, ya, benar-benar menempatkan Allah pada tempatnya. وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحِّدُ. Dialah Tuhan di atas ars yang satu tak berbilang. مَلِكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ مُهَيْمِنُ لِعِزَّتِهِ تَعْلُنْ لُجُوهُ وَتَسْجُدُ. Dialah Tuhan di atas ars yang dia memantau, ya, dengan keperkasaannya seluruh wajah-wajah tunduk kepadanya dan sujud kepadanya. وَهَذَا الشِّعْرُ لِأُمَيَّ بِنْ أَبِي الصَّلْتِ. Inilah syair yang diucapkan oleh Umayyah bin Abi Salat. Ya, wa fihi yaqulu fi wasfil malaika. Dalam syair ini dia menceritakan tentang sifat malaikat. Wasajiduhum la yarfa'ud dahra ra'sahu. Di antara malaikat ada yang sujud sepanjang masa tak pernah mengangkat kepalanya. Yu'adzimu rabban fawqahu wa yumajjidu. Malaikat tersebut yang sujud mengagungkan Tuhan yang di atasnya dan memuliakannya. Ini ucapan salaf salih dalam syair-syair mereka. Naam, kamil, kamil. Iqra. Qala fa inihtaju bi qawli ta'ala. Fa inihtaju. Ihtajja ya ta'ala. Qala fa inihtaju bi qawli ta'ala. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah. Wa bi qawli ta'ala. وهو الله في السماوات وفي الأرض وبقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك اسمه وتعالى جده حسبك. Ini syubhat lain. Tadi kaum yang menafikan Allah di atas aras. Kaum lain mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Di mana Allah? Di mana-mana ada. Di WC? Pokoknya di mana-mana ada. Qala. فَإِنْ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. Jika mereka berhujjah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ. Dialah Tuhan. Ya. فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ. وَهُوَ الَّذِي. Dan dialah yang di langit sebagai Tuhan. وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ. Dan dia pula lah Tuhan di bumi. Kata mereka ini menyatakan Allah Tuhan di langit, Allah Tuhan di bumi. Berarti di langit dan di bumi ada Tuhan. Wa biqaulihi ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, dan dialah Tuhan yang di langit dan di bumi. Wa biqaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang berbisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempatnya. Wa za'amu anna Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli makan, menurut mereka ini ayat menunjukkan Allah ada di mana-mana. Bi nafsihi wa dhatihi, dengan zatnya, dengan dirinya. Karena itulah paham yang paling dahsyat kekufurannya, paham yang disebut paham wahdatul wujud. Makna wahdatul wujud, semua wujud ini dialah Tuhan. Siapa yang menjadi pencetusnya paling populer? Ibnu Arabi. Ada dua orang ulama yang mirip-mirip namanya. Satu Abu Bakar Ibnul Arabi, itu ahlu sunnah, ulama besar dari Maghrib. Ya, punya banyak kitab, di antaranya kitab Al-Hawasim bin Al-Qawasim. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini sesat, menyesatkan. Dia yang mengatakan Tuhan itu adalah apa yang ada di seluruh jagat raya ini. Seluruh jagat raya, dialah hakikatnya Tuhan. Alam raya ini semua Tuhan. Ya, apapun Tuhan. Subhanallah. Kabur baginya antara penciptaan dan dicipta. Disamakannya antara pencipta dan yang dicipta. Sesat akidah ini. Dan banyak para pendukung-pendukungnya orang-orang sesat semacam mereka. Dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka menafsirkan sebagian ayat untuk mendukung pendapat mereka. Kata mereka, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kata mereka ini ayat. Kullu syai'in halikun, segalanya binasa kecuali wajahnya. Maksudnya apa? Semua alam ini tak ada hakikatnya. Yang ada dialah Allah SWT. Lihat, ayat mereka giring supaya mereka benar, dibenarkan oleh manusia. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Yang bersisa adalah wajah Tuhanmu. Semuanya ini tak ada hakikatnya. Semua yang ada adalah Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena dia memahami Tuhan itu ada di mana-mana. Dalam kantong ini ada. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, inilah bahayanya. Dan ini lebih sesat daripada kaum Nasara. Nasara masih mengatakan Tuhan menitis dalam Isa. Dia mengatakan Tuhan dalam segala hal. Bahkan mereka kadang-kadang bingung dalam syair mereka. Kebingungan. Ya, kata di antara syair yang saya ingat, in qultu abdun fadhaka rabbun. Andai kataku katakan aku hamba, aku juga Tuhan. Fa in qultu rabbun fa anna yukallafu. Kalau aku Tuhan, itu apa aku harus perlu bebanin dengan sholat, puasa segala macam? Tak perlu. Tuhan tak perlu bebanin. Akhirnya mereka tak sholat. Maka supi yang paling tinggi, yang tak sholat. Kalau dia telah sampai pada tingkat tak sholat, itu yang paling tinggi. Dalam bab agama, dalam bab akal, supi paling tinggi gila. Kalau belum gila, belum tinggi dia. Ini yang nyempal, yang sesat. Ya. Walaupun orang-orang sufi dahulu kala pada generasi awal tak separah ini. Mereka masih sesuai dengan sunnah Rasulullah, cuma berlebih saja. Mendengar ayat azab, mendengar ayat tentang kiamat, mereka binasa. Ya. Ya, kembali kepada kitab ini. Jadi sebagian mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, tak benar. Mereka ingin membantah makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu sebenarnya Allah mengatakan Tuhan Allah bersemayam di atas arsy. Kata mereka tak benar. Kenapa? Karena Allah berkata, "Wa huwa ma'akum aina kuntum." Dia bersama kalian di manapun kalian berada, bukan di atas arsy. "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah ada dua, tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, bukan di atas arsy. "Wa huwa Allah fis samawati fil ardh." Dialah Tuhan di langit dan di bumi, bukan di atas arsy. Inilah syubhat. Tak akan mungkin ayat itu berbentur satu sama lain. Mustahil. Quran itu kontradiksi, mustahil. Mereka yang tak paham. Kebersamaan itu bukan maknanya harus melekat, menyatu. Ya. Boleh saja kita mengatakan sirtu wal qamara ma'i, aku berjalan bersama rembulan di malam hari. Bisa? Dalam bahasa Arab bisa, dalam bahasa kita pun bisa. Subhanallah. Karena semantesa rembulan bersama kita kemana pun kita jalan, sehingga kita mengatakan sirtu wal qamara, aku berjalan bersama rembulan. Padahal rembulan di atas, kita di bawah. Bisa? Bisa. Bukan bermakna harus menyatu. Ya. Sekarang apa bantahannya? Ha, silakan ikra saja. Qila lahum la khilafa bainana wa bainakum wa bain sa'iril ummah. Hasbuk, cukup. Tak terasa dah lewat waktu. Bahaya memang ini. Insyaallah jawaban subhat ini akan kita jawab di kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini kajian kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.